أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي أعزني وأعزكم الله، kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Mufid ala Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Nah, sampai pada ucapan beliau rahimahullah taala والذين يغلون في الرسول صلى الله عليه وسلم يجعلون حق الله له. Dan orang-orang yang bersikap hulu berlebihan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka akan menjadikan hak Allah untuk Rasul. Fayaqulun, maka mereka akan mengatakan, wa tusabbihuhu ay ar-rasul, dan bertasbihlah kalian kepadanya, ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa yusabbihuna ar-rasul kama yusabbihuna Allah, sehingga mereka akan mensucikan Rasul sebagaimana mereka mensucikan Allah tabaraka wa taala. Wala syakka annahu syirkun, tidak diragukan lagi bahwa ini adalah perbuatan kesyirikan. Bertasbih adalah hak Allah tabaraka wa taala, tetapi ketika diberikan kepada Rasul SAW, maka ini adalah kesyirikan. Nah, لِأَنَّ التَّسْبِيحِ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ خَاصَهِ بِهِ, karena tasbih merupakan hak-hak Allah yang khusus baginya. بِخِلَفِ iman, berbeda dengan al-iman. فَهُوَ مِنَ الْحُقُوقِ الْمُشَّرَكَةِ بَيْنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, di mana al-iman adalah merupakan hak-hak yang musyarakah, hak-hak yang bisa diberikan kepada Allah, bisa juga diberikan kepada Rasul alaihi salatu wasallam. Wa naha 'anil itra fi qawlihi alaihi salatu wasallam, dan Rasul sallallahu melarang dari bersikap itra, berbuat itra, memuji berlebihan. Di dalam sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, kama atratin nasara Isa bin Maryam, sebagaimana kaum Nasrani memuji Isa bin Maryam. Maka pujian seperti ini dilarang. Kenapa? Li'anal itra wal ghuluwa yuaddi ila ibadatihi, karena al-itra memuji secara berlebihan, wal-ghulu dan bersikap ghulu, bersikap berlebihan, ini bisa menghantarkan peribadatan kepadanya. Kama huwa al-waqi' al-an, sebagaimana hal itu terjadi di masa sekarang. Fa yujad 'inda qabrihi fil madinah man yas'aluh, kita temukan, kita dapatkan ada orang di Madinah yang meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang tujuannya khusus untuk ziaratul kubur kepada Nabi, kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan ziarah masjid An-Nabawi. Padahal yang disyariatkan apa? Ziarah masjid. Karena di dalamnya ada fadilah, keutamaan. Yang tidak sama salat di Masjid Nabawi tidak sama dengan masjid biasa. Nah, di dalamnya ada keutamaan. Tetapi ada orang yang menyengaja, sengaja dia datang dari rumahnya, dari negerinya, datang ke masjid haram An-Nabawi hanya untuk apa? Ziaratul kubur, ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, meminta di sana. Berapa banyak orang yang meratap di hadapan kubur Nabi alaihi salatu wasallam, berusaha untuk masuk ke raudhah hanya untuk apa? Untuk bisa menyentuh dinding makam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dinding yang membatasi makam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya subhanallah. Terkadang mereka tidak mengerti adabnya, adab ziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan. Nah. Nah. Ini. Ada yang sampai mengelus-ngelus dindingnya kemudian apa? Dicium. Sebagaimana mereka istilam terhadap Hajar Aswad dan sebagainya. Ya subhanallah. Al-masakin. Kasihan kaum muslimin. Digiring kepada kesyirikan tanpa mereka mengetahui, menyadarinya. Zakrah. Allahumma barakatuh. Fayaqul, sehingga dia mengatakan di hadapan kuburan Nabi SAW, ya Rasulullah, al-madad, al-madad, ya Rasulullah, agisna, ya Rasulullah. Nah, demikian. Ya Rasulullah, al-madad, al-madad. Kami butuh pertolongan, kami butuh pertolongan. Wa ya Rasulullah, agisna, agisna, ya Rasulullah, tolonglah kami, ya Rasulullah. Biladuna ya bisah, maka kata. Negeri kami kekeringan dan seterusnya. Subhanallah. Meminta kesuburan, meminta turunnya hujan dan sebagainya kepada Rasulullah SAW dalam keadaan Rasulullah SAW sudah wafat, sudah mati. Sampai-sampai kita Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, wa ra'aitu bi'ainaya, aku sendiri melihat dengan mata kepalaku sendiri, rajulan yad'ullaha tahta mizabil Ka'bah muwalliyan dhahrahul bait mustaqbilan al-Madinah. Aku lihat sendiri dengan kepala, dengan mata kepalaku sendiri, kata Syekh, seseorang yang berdoa kepada Allah di bawah mizabil Ka'bah. Mizab ini apa? Tempat buat saluran air dia untuk yang di atas Ka'bah. Muwalliyan dhahrul bait, dalam keadaan punggungnya itu membelakangi Baitul Haram Ka'bah, mustaqbilan al-Madinah, wajahnya menghadap ke Madinah. Ya subhanallah. Ya, karena Mekah dengan Madinah kan berlawanan, ya. Nah, letaknya. Baik. Lian istiqbal qabr indahu asyraf min istiqbal Ka'bah, waliyadu billah, kata Syekh. Karena menghadap kuburan, ya, ini maksudnya kuburan Nabi SAW, menurut orang ini lebih mulia daripada menghadap Ka'bah. Berdoa menghadap kuburan Nabi itu lebih mulia daripada menghadap Ka'bah menurut mereka. Ya subhanallah, kita diajarkan, dituntun oleh Rasulullah SAW apa? Untuk berdoa itu menghadap kiblat kalau bisa. Ya. Nah, kalau bisa menghadap kiblat itu di antara adabnya. Kecuali kalau memang tidak memungkinkan. Nah, demikian. Wa yaqulu ba'dul mughalin, sebagian orang-orang yang hulu bahkan mengatakan al-Ka'bah afdal min al-hujrah. Ada lagi orang yang membuat perbandingan mana yang lebih utama antara Ka'bah dengan kamar Nabi SAW. Ini maksudnya dengan kuburan Nabi SAW. Sehingga mereka mengatakan Ka'bah lebih utama daripada kuburan Nabi SAW. Al-Hujrah. Wa amma wan Nabi SAW fiha, fala wallah. Adapun Nabi SAW ada di dalamnya, maka tidak demi Allah. Wala Ka'bah, tidak juga dengan Ka'bah, katanya. Wal ashq wa hamalatu wal jannah, tidak bisa dibandingkan dengan arsh Allah dan para pemangkunya, tidak juga dengan jannah. Fa huwa yuridu ayufaddil al-hujrah 'ala al-ka'bah, dalam keadaan dia ingin mengutamakan hujrah, yakni kamar Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana ada Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalamnya, dibandingkan Ka'bah. Nah, kalau kamar itu ada Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalamnya, artinya apa? Kalau itu merupakan makam Nabi SAW, maka lebih utama itu daripada Ka'bah, katanya. Lebih mulia daripada Ka'bah. Subhanallah. Hulu. Ya. Hulu. Sekalipun arsy, sekalipun surga Allah, masih lebih mulia kuburan Nabi SAW, katanya. Ya subhanallah. Nah. Wahadi mubalaghah la yardahan Nabi SAW lana wa linafsihi. Ini adalah bentuk mubalaghah, bentuk melampaui batas. yang tidak akan Nabi SAW tidak akan meridhoinya, tidak untuk diri, untuk kita, tidak pula untuk dirinya. Wa sahih anna jasadahu SAW afdal. Kita katakan betul bahwa jasad Nabi SAW itu lebih utama, betul. Walakin kaunu yaqul, akan tetapi kalau sampai dikatakan al-hujur, innal hujurata afdal minal ka'bah wal arsh wal jannah, adapun dikatakan bahwasanya kamar Nabi SAW, kuburan Nabi, karena kuburannya di kamarnya, iya, kamar Nabi lebih utama daripada Ka'bah, dari arsh, dari jannah sekalipun, dari surga sekalipun, karena Rasulullah SAW fiha, karena Rasulullah SAW ada di dalamnya, hadha khata'un azim, maka ini adalah kesalahan yang besar, kekeliruan yang besar. Nasallaha salama min dalik. Kita meminta kepada Allah tabaraka wa ta'ala keselamatan dari yang demikian. Nah, sikap ghulu, lihat, ghulu mengatakan bahwasanya kuburan Nabi SAW lebih mulia daripada Ka'bah, sekalipun arsy Allah, sekalipun dengan pemangkunya, ini maksudnya para malaikatnya, ya, sekalipun dengan surganya, tetap kuburan Nabi SAW lebih utama, kata mereka. Ya subhanallah. Di ajli ish, di ajli anna Nabi SAW fiha. Nah, qauluhu iyyakum litahrir. Kemudian dalil berikutnya kata Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, wa qala qala Rasulullah SAW iyyakum wal ghuluwa, fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu. Nah, kata Rasulullah SAW iyyakum wal ghuluwa, hati-hati kalian, waspadalah dari sikap hulu, berlebihan hulu dalam segala hal, dalam ibadah, dalam akidah, dalam ibadah, dalam muamalah, hulu. Orang yang hulu pasti binasa. Nasallahu alaihi wa sallam. Inna ma ahlaka man kana qablakum al-ghulu. Karena sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah sikap hulu, berlebihan. Qala wali muslimin an ibn Mas'udin, sedangkan dalam riwayat Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, halakal mutanatti'un, qalaha salasan, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, celakalah orang-orang yang tanattu', yang berdalam-dalam, berlebihan. Nah, disebutkan oleh Nabi SAW sebanyak 3 kali. Kata Syekh Muhsin rahimahullah ta'ala, iyakum adalah litahdir. Ini kalimah litahdir. Iyakum adalah uslub at-tahdir. Ya. Untuk memberikan peringatan. Iyakum. Artinya apa? Waspadalah. Hati-hati kalian. Demikian. Walghuluwa, kenapa dia dimansub? Kata Syekh Muhsin, ma'atuf ala iyakum. Karena dia ma'atuf kepada iyyakum, ataf kepada iyyakum, wal ghuluwa, dengan ada waw ataf di situ, iya. Nah, kok bisa mansub, kenapa? Berarti sebelumnya kata Syekh Ibnu Utsaimin, waqad ittaraba fihi al mu'ribun ittiraban katsiran, para ahli i'rab dalam hal ini ragu mereka, dengan ittiraban katsiran, dengan keraguan yang banyak. Ya, berbeda pada pendapat dari para mu'ribun, ahli i'rab. Wa aqrabu man qila lis-shawab wa aqalluhu takallufan, dan pendapat yang paling mendekati kepada kebenaran dan lebih sedikit takallufnya, lebih sedikit memberat-beratkan dirinya. Maksudnya apa? Pendapat yang paling ringan, yang memudahkan adalah apa? Anna iya mansubah bifi'li amrin muqaddarin, bahwasanya iya kedudukannya adalah mansub dengan fi'il amr yang muqaddar, fi'il amr yang tersirat di situ. Apa takdirnya? Berarti apa suratannya? Iyyaka ihdar. Demikian. Ihdar, iyyaka ihdar. Nah, waspadalah. Iyaka, khusus kepada untukmu, waspada. Demikian. Ai ihdar nafsak antagurra, hati-hati dirimu, waspadalah dirimu, jangan sampai menipu kamu. Wal ghulu ma'tuf ala iyak, sehingga ghulu ini ma'tuf kepada iyak, ya. Karena iyak tadi apa? Dia mansub, ya. Mansub karena adanya fi'il amr yang muqaddar. Demikian. Maka al-ghulu juga mansub karena dia ma'tuf. Ma'tuf kepada iyaka. Demikian. Wal-ghulu kama sabaqa, sedangkan wal-ghulu kama sabaqa, sedangkan ghulu sebagaimana sudah lewat, maknanya adalah huwa mujawazatul had madhan aw dhamman. Namanya ghulu adalah melampaui batas baik dalam hal pujian maupun celaan. Waqad yashmalu ma huwa aktsar min dhalika aidan. Dan ghulu juga terkadang mencakup perkara yang lebih banyak dari sekedar itu saja. Nah, artinya apa? Wa yuqal, maka ada yang mengatakan ghulu itu adalah mujawazatul had fi tsana wa fi ta'abbud wa fil amal. Ghulu itu adalah melampaui batas dalam hal memuji, dalam hal beribadah, di dalam hal beramal, ya, bekerja juga salah, ada sikap ghulu di situ, ya. Nah, kenapa? Lianna hadal hadis urida fi ramil jumarat, karena hadis ini diriwayatkan tentang melempar jumrah, ya, ketika melempar jumrah. Haitsa rawa Ibnu Abbas, ketika Ibnu Abbas meriwayatkan hadis ini, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ghadatal aqabah, di pagi hari Aqabah, wa huwa ala naqatihi, ketika beliau masih berada di atas kendaraannya, dan ini menunjukkan bahwasanya lempar jumrah itu sunnahnya pakai kendaraan kalau memungkinkan, dengan syarat kalau apa? Memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, jangan. Ya, karena bisa menyakiti orang lain. Tamam? Kalau menyakiti orang lain, tidak dibenarkan. Demikian juga sunnahnya mencium Hajar Aswad. Kalau memungkinkan. Kalau tidak bisa menciumnya, cukup dengan isyarat. Ya. Dan tidak dibenarkan kita apa memaksakan diri untuk mencium Hajar Aswad dengan cara menyakiti orang lain. Tidak dibenarkan. Ya. Demikian juga dengan lempar jumrah di atas kendaraan. Nah, kata Nabi SAW, ilqitli hasan, falaqittu lahu sab'a hasayat. Ambilkan untukku, kata Nabi, beberapa batu kecil. Maka aku pun mengambil untuknya 7 batu. Min hasal khadha, dari batu kerikil untuk melempar. Ya. Yang biasa dipakai untuk apa? Melempar burung, untuk memanah burung dengan batu, ya. Bahasa kitanya apa? Ketapel, ya. Nah, demikian. Mayajus, tidak boleh memperburu burung dengan ketapel, ya. Nah. Faja'ala yanfudhuhunna fi kafihi. Maka mulailah Nabi SAW menyimpannya di telapak tangannya, wa yaqul, menggenggamnya, kemudian mengatakan, ansal ha'ula farmu, orang-orang seperti mereka ini hendaknya dilemparkan, dilempar dengan batu. Nah, wa iyyakum wal ghulu wa fiddin, tetapi waspadalah kalian dari bersikap ghulu dalam agama. Lihat, pertama Nabi SAW mengatakan apa? Amsal ha'ula farmu, orang-orang seperti mereka ini, ya, orang-orang yang seperti syaitan, orang-orang yang mengikuti jalannya syaitan, farmu, lemparlah mereka, lemparlah. Tapi apa? Kemudian diperingatkan oleh Nabi SAW, wa iyyakum wal ghulu wa fid din, hati-hati kalian dari bersikap berlebihan dalam agama. Artinya apa? Kita tegas, ya. Kita tegas, orang-orang seperti ini lempar. Tapi apa? Jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Ya. Baik. Demikian. Fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu fid din. Al-ghulu fid din. Karena sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah sikap al-ghulu di dalam beragama. Hadza lafdhu Ibnu Majah, ini adalah lafadznya Ibnu Majah, wal ghulu fa'il ahlaka. Dan ghulu kenapa di dhammah di marfu bacanya? Karena dia sebagai fa'il dari ahlaka. Ya. Sehingga bacanya fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghuluhu fid din. Ya. Karena sebagai fa'ilnya. Baik. Qawlu man kana qablakum maf'ulun muqaddam. Sedangkan man kana qablakum, jumlah ini adalah apa? Maf'ul muqaddam. Ya. Nah, demikian. Wa innama adatu hasrin. Sedangkan innama adalah adatu hasr, komponen untuk memberikan pembatasan. Wal hasr isbatul hukmi lil mazkur wa nafyu amma adah. Sedangkan namanya pembatasan itu adalah menetapkan sebuah hukum bagi yang disebutkan dan menafikan bagi yang selainnya. Ini namanya pembatasan. Ditetapkan sebuah hukum bagi yang disebutkan dan dinafikan bagi yang lainnya yang tidak disebutkan. Itu baru namanya apa? Pembatasan. Qawlu ahlaka yahtamil ma'nain. Sedangkan kata ahlaka telah binasa di sini ada dua makna. Al-awwal annal murad halakuddin. Yang pertama, makna yang pertama bisa jadi maksudnya adalah halakuddin. Ya. Binasanya agama seseorang. Wa alaihi yakunul halak waqi'an mubasyaratan minal qulub. Kalau demikian maknanya berarti kebinasan itu terjadi secara langsung karena ghulu. Li'anna mujarad al-ghulu halak. Artinya semata-mata orang bersikap ghulu itu merupakan kebinasaan bagi dia. Dia akan binasa dengan sikap ghulunya. Nah, sikap berlebihannya. Asalnya yang kedua, annahu halakul ajsam. Yang dimaksud binasa di sini adalah binasa tubuhnya. Nah, jadi ada dua tafsiran di sini. Yang pertama adalah tafsirannya adalah yang binasa adalah agamanya. Yang kedua tafsirannya adalah yang binasa adalah yang rusak adalah tubuhnya. Hancur tubuhnya, akan rusak. Wa alaihi yakunul ghulu sababan lil halak. Berarti dengan bersikap berlebihan seperti ini dalam agama, dalam ibadah, dalam hal yang lainnya, itu menjadi sebab tubuh seseorang akan binasa, akan rusak, hancur. Ya. Nah, ai idza ghalau, maksudnya apabila mereka bersikap berlebihan, kharaju an ta'atillah, ketika mereka keluar dari ketaatan kepada Allah, fa ahlakahumullah, maka Allah akan hancurkan tubuh mereka. Nah, Allah akan binasakan mereka, Allah akan matikan mereka. Allah akan azab mereka. Ini ketika apa? Ketika mereka keluar dari ketaatan kepada Allah, artinya ketika mereka berbuat kemaksiatan kepada Allah, hancur, hancur. Nah, apakah dengan ditimpakannya musibah, apakah dengan ditimpakannya penyakit dan sebagainya. Nah, demikian. Fahalil hasr fi qawli fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu haqiqiyun aw idhafi. Sekarang apakah pembatasan ini di dalam firman Allah Ta'ala, di dalam sabda Rasulullah SAW ini, fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu, sesungguhnya hanyalah yang membinasakan orang-orang sebelum kalian karena ghulu, apakah binasanya di sini hakiki atau idhafi? Secara hakikatnya mereka binasa atau hanya idhafi karena yang lain dia menjadi binasa? Al-jawab, in kila inna wa haqiqi. Jawabannya kata Syekh, kalau jawabannya adalah hakiki, hasala iskal, maka akan muncul problem nanti, muncul masalah. Apa masalahnya? Wa huwa anna hunaka ahadits adhafa an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-halak fiha ila a'mal ghairal ghulu. Di mana di sana ada beberapa hadis yang dinisbatkan oleh Nabi SAW kepada kebinasaan. Ila a'malin, kepada beberapa amalan, ghairal ghulu, yang selain ghulu. Ya. yang selain hulu, pada amalan yang selain hulu. Misal qawlihi sallallahu alaihi wasallam, seperti sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam apa? Dalam riwayat Bukhari dan Muslim sebutkan apa? Innama ahlaka, lihat lafadznya sama saja. Innama ahlaka, hanyalah yang membinasakan man kana qablakum, orang-orang sebelum kalian. Ya, lihat lafadznya sama ya. Annahum idza saraqa fihim asy-syarifu, bahwasanya apabila yang mencuri adalah orang yang mulia, orang yang memiliki kemuliaan, orang yang memiliki kedudukan, taraku, mereka biarkan. Ya, mereka biarkan. Wa idza saraqa fihim adh-dha'ifu, tetapi ketika yang mencuri adalah orang yang lemah, apa? Aqamu 'alal had, maka mereka akan menegakkan al-haq, apa? Hukum had padanya. Lihat. Lihat. Ini apa? Ini yang menyebabkan orang-orang sebelum kalian binasa. Tamam. Ketika yang berbuat kecurangan, keculasan, kerusakan adalah orang yang syirik, orang yang du hasabin wa nasabin. Iya, orang yang memiliki derajat yang tinggi, memiliki kedudukan, memiliki ini dan itu, apa? Tarakuh, dibiarkan. Tetapi ketika yang melakukannya adalah al-da'if, orang yang lemah, maka apa? Ditegakkan hukum had padanya. Fahuna hasran mutaqabilan, kata Syekh, maka di sini ada dua pembatasan yang bertolak belakang. Iya, terkesan apa? Bertolak belakang. Oke. Tentang apa itu? Tentang kebinasaan di sini. Fa idza qulna, maka kalau kita katakan innahu haqiqi bi makna annahu la halaka illa bi hadha haqiqatan, bahwasanya itu adalah hakiki, hakiki. Maksudnya hakiki apa? Bahwasanya tidak ada kebinasaan melainkan karena ini. Secara hakikat sara bainal haditsaini tanaqud, maka jadilah di antara dua hadis ini terlihat tanakut, kontradiksi. Padahal sama-sama sahih, hadis sahih ya. Nah, yang sebut, yang disebutkan di awal adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dari hadis Ibn Abbas, yang disahihkan pula oleh Imam Az-Zahabi, di Imam Hakim dan sepakat oleh Imam Zahabi. Sedangkan hadis yang kedua di dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Berarti bagaimana ini? Ada tanakut berarti. Kita katakan selama kedua hadis itu sahih, maka tidak akan ada tanakut. Tidak akan ada kontradiksi. Ya. Apakah berarti kita buang saja hadis riwayat Ahmad ini? Ya. Kan bukan dalam Bukhari dan Muslim. Kita tidak boleh bersikap seperti itu. Ya. Berarti kita zalim kepada Imam Ahmad. Kita menuduh Imam Ahmad telah berbuat dusta atas nama Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Tetapi kalau sanad yang dibawakan oleh Imam Ahmad adalah sanad yang sahih, maka kita katakan sahih. Dan berarti kita harus mencari jalan keluarnya. Ya. Mencari jalan keluarnya. Berarti apa jalan keluarnya? Fa in qila innal hasra idhafi. Berarti kalau kita jawab bahwasanya pembatasan tersebut adalah bersifat idhafi, ya, ai bi'tibar amalin muayyan, ini apa? Terkait dengan amalan tertentu. Fa innahu la yahsulu tanaqud, maka tidak akan terjadi kontradiksi. Bihais yahmil kulla minhuma ala jihatin la tu'aridul hadis al-akhar, di mana setiap masing-masing dari dua hadis ini kita bawakan kepada satu sisi yang tidak bertentangan dengan hadis yang lainnya. Demikian caranya. Ya. Hadis ini kita bawakan pada satu sisi yang tidak bertentangan dengan hadis lainnya. Li'alla yakuna fi hadisihi sallallahu alaihi wasallam tanaqud, agar tidak terjadi kontradiksi di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hina idzin yaqulul hasru idhafiyan, sehingga kita jawab, kita katakan bahwasanya kebinasaan di sini adalah bersifat idhafi. Kebinasaan yang bersifat idhafi ini apa? Dikarenakan hal yang lain, karena hal yang lain yang menyebabkan orang itu binasa. Fa yuqal, maka dikatakan apa? Ahlaka man kana qablakum al-ghulu, binasanya orang-orang sebelum kalian adalah karena sikap bulu hadal khasar. Ini adalah pembatasan bi'tibari ghulu fit ta'abud fil hadis awal. Ini ditinjau dari sisi ghulu dalam hal beribadah. Ya, ghulu dalam hal beribadah. Ya. Kenapa? Karena Nabi SAW kasusnya di situ apa? Ketika melempar jumrah. Ya. Baik, demikian. Nah, kemudian wafil akhar, sedangkan pada hadis yang kedua yang lainnya kita katakan yuqal ahlaka man kana qablakum bi'tibaril hukmi, bahwasanya binasa orang-orang sebelum kalian ditinjau dari sisi hukum. Ketika menetapkan hukum seperti ini, maka apa? Maka dia akan binasa. Ya. Fayahlikun nasu idza aqaa, fayahlikun nasu idza aqamul hajj. Nah, manusia itu akan menjadi binasa ketika aqamul hajj, ketika mereka menegakkan hukum hajj. Ala dhaif duna syarif, kepada orang yang lemah saja tanpa pada orang yang mulia juga. Ya, ini berarti apa? Akan binasa suatu umat ketika apa? Ketika dia menetapkan hukum hanya berdasarkan sesuai hawa nafsunya. Ya, dia tegakkan pada orang-orang yang lemah, tidak dia tegakkan pada orang-orang yang mulia. Nah, wa fi hadzal hadis yuhadzir Rasul SAW ummatahu minal ghulu. Maka di dalam hadis ini Rasul SAW memperingatkan umatnya dari bersikap apa? Ghulu. Ya. Wa yubarhinu ala hadzal ala annal ghulu sababunil halak, dan yang membuat jelas bahwasanya ghulu ini menjadi sebab binasanya satu umat. Kenapa? Li'annahu mukhalifun li syar'i. Karena sikap ghulu ini menyelisih syariat. Wal ihlakihi lil umamis sabiqah, dan disebabkan kebinasaannya juga inilah yang al-ghulu inilah, sikap ghulu inilah yang menyebabkan kebinasaan bagi umat-umat sebelumnya. Nah, demikian. Fayustafadu minhu tahrimul ghulu ala apa min wajhain. Maka kita bisa ambil pelajaran faidah dari diharamkannya sikap ghulu dari dua sisi. Ya. Nah, yaitu apa? Tahdiru wajhul awal, yang pertama tahdiru sallam, peringatannya Rasulullah sallam, wa tahdir manhiun wa ziyadah, maka peringatan itu merupakan larangan dan ada tambahan. Namanya tahdir itu adalah larangan dan ada tambahan. Ya. Nah, tahdir berbeda dengan hajar. Ya. Tahdir dengan hajar beda. Ya. Tahdir itu adalah nahyun wa ziyadah. Hanya sebuah larangan dan tambahan hukum. Ya. Al-wajhu tsani, sisi kedua, annahu sababun lil ihlak al-umam. Bahwasanya ghulu ini menjadi sebab binasanya umat-umat terdahulu. Kama apa umat? Sebab apa? Sebab binasanya sebuah umat. Kama ahlaka man qablana, sebagaimana binasanya orang-orang sebelum kita. Ya. Nah, demikian. Dan wa makana sababan lil halak kana muharraman. Dan kaidahnya, sesuatu yang menjadi sebab binasanya seseorang maka itu menjadi haram. Ya. Sesuatu yang menyebabkan seseorang menjadi binasa, menjadi rusak, maka itu menjadi haram. Ya. Contoh misalkan apa? Mukhadarat misalkan. Ya. Opium. Ya. Atau dukhan, rokok. Ya. Dia menyebabkan seseorang menjadi apa? Binasa, rusak. Ya. Maka apa? Maka haram. Maka haram. Ya. Nah, demikian. Semua perkara yang membinasakan itu apa? Diharamkan oleh Allah tabaraka wa taala. Baik, naktabi biadul qadar, aqulu qawli hadza, astaghfiru li wa lakum wa li sa'il muslimin wal muslimat min kulli dhan, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Tawaddu hayyakum Allah. Jadikan tujuan awal adalah ziaratu Masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan keutamaan di situ. Dan diantara, kata para ulama, diantara adab ziarah Masjidin Nabi SAW adalah apa? Ziarah kabri Nabi SAW. Ya, jadi ziarah kabri Nabi SAW adalah apa? Idhafiyah sifatnya. Sifatnya apa? Idhafiyah. Karena kita ziarah Masjid Nabawi, maka kita juga ziarah kepada kubur Nabi SAW. Ya. Dan kalau bisa, ziarah juga ke Al-Baqi'. Begitu. Baik. Tapi kalau misalkan tidak bisa, minimal ziarah ke kuburan Nabi SAW. Tetapi kalau dari rumah memaksudkan, menunjukkan, bertujuan untuk ziarah kubur Nabi SAW, maka ini yang keliru. Ini yang salah. Sebagaimana difatwakan oleh Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala dan Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala. Nah, demikian. Jadi tujuan awal, niat awal apa? Ziarah Masjid Nabawi. Iya. Kenapa? Karena kata Nabi SAW apa? La tashuddur rihal illa ila salasati masajid au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian melakukan perjalanan jauh dengan sengaja. Iya. Kecuali apa? Ketiga masjid ini. Maksudnya apa? Jangan kalian melakukan perjalanan jauh untuk beribadah. Iya, ziarah ibadah atau bukan? Ibadah. Iya, ibadah. Hatta kita ziarah ke tetangga kita, hatta kita ziarah ke orang lain, iya. Itu ibadah. Niatkan ibadah. Sahih? Baik. Bagaimana lagi dengan ziarah kubur? Maka itu ibadah. Sehingga la tashuddur rihal. Jangan kalian melakukan perjalanan yang jauh, yang meletihkan. Iya. Yang melelahkan. Baik, dalam rangka ibadah kecuali apa? Kecuali kepada tiga masjid. Ya. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Ya. Baik. Demikian. Maka setelah kita ziarah apa Masjid Nabawi, baru kita disunnahkan untuk apa? Ziarah ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita disunnahkan juga untuk menyampaikan salam kepada Nabi. Menyampaikan salam kepada dua sahabatnya Abu Bakar dan Umar. Sudah selesai. Begitu. Tamam? Tidak ada acara yang lainnya. Berbeda dengan orang yang niat ziarah kubur, iya. Maka apa? Maka dia membacakan surat Yasin di sana, iya. Nah, ini yang kesalahan-kesalahan yang sering terjadi, iya. Nah, padahal dia membaca Al-Qur'an bisa di rumahnya. Iya. Kalaupun dia mau mengirim pahala dengan bacaan Qur'annya, dia bisa kirim pahala itu di rumahnya. Kan begitu, ya? Al-Qaul Imam Ahmad. Berdasarkan pendapatnya Imam Ahmad. Ya, yang membolehkan apa? Mengirim pahala dengan bacaan Qur'an. Okay? Wa qaul Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala juga. Ya? Maka dibenarkan yang seperti itu. Ya? Di rumahnya, kalau mau. Baca surat Yasin, kayak baca surat apa, kayak terserah. Ya? Di rumahnya. Dia kirimkan. Buat keluarganya, buat siapa yang sudah meninggal, silahkan. Kalau itu pendapat dia, seperti pendapat Imam Ahmad dan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ya, demikian. Tapi kalau seandainya dia hanya meniatkan untuk ziarah kubur Nabi SAW dari rumahnya, maka ini tidak dibenarkan. Artinya apa? Ini keliru, ya, demikian. Hendaknya dia niatkan ziarah Masjid Nabawi. Demikian. Allah alam sahab. Subhanallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.